Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الرابع والأربعون بعد المئتين حديث yang ke-244 عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. dari عبد الله ابن عباس radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anhuma huwa wa abuhu sahabiyan qala umiran nasu manusia diperintah kama arafna anna hadhihi al-lafdhah tadullu ala madha na'am tadullu ala hukum rafa' bahwa hukumnya hukum marfu'. Alfat mislah hadihi, lafat-lafat yang seperti ini, umiran nas, nuhiya, ila akhirih, lahu hukmul marfu', memiliki hukum marfu'. Karena tidak mungkin orang lain yang dimaksud, diperintah oleh siapa? Mesti oleh Nabi SAW. Kami dilarang oleh siapa? Ya jelas oleh Nabi SAW. Sehingga kalimat umirna, nuhina, amarana ila akhirih ma'rufun anna hadzal lafaz tadullu ala na'am hukmul marfu', hukumnya hukum marfu', walaupun ucapannya ucapan Abdullah bin Abbas bukan ucapan Nabi SAW, tapi beliau berkata umiran nas, manusia diperintah ayyakuna akhiru ahdihim bil bait, agar menjadikan akhir urusan mereka adalah di Baitullahil Haram. Akhiru ahdihim, akhir perjanjian mereka. Akhir apa lagi? Apa makna ahad? Tapi di sini diterjemahkan adalah akhir keberadaan mereka. Akhir urusan mereka di Mekah adalah jadikanlah Ka'bah sebagai akhir urusannya. Pertama datang tawaf. Tawaf apa itu? Tawaf wudu atau tawaf umrah kalau tamattu. Kemudian diiringi dengan sa'i. Kemudian tanggal 8 hari tarwiyah ke Mina setelah tahallul. Mabit di Mina, kemudian berangkat ke Arafah. Setelah Arafah, pada menjelang maghrib, ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Setelah mabit di Muzdalifah, masuk ke Mina lagi, melempar jumrah, Aqabah, kemudian mencukur, menyembelih, dan kemudian kembali lagi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah itu kembali lagi ke Mina. Ngapain di Mina tanggal 11? Melempar 3 jumrah. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, wa Jumratul Aqabah. Demikian pula tanggal 12. Bagi nafar awal sudah selesai, nafar sani ditambah 1 hari. Yaitu tanggal 13-nya untuk melempar jumrah kembali 3 jumrah. Ba'da zawali syams, setelah tergelincirnya matahari, berarti setelah duhur. Setelah itu pulang. Taib. Pulang dari mana berarti? Dari Mina. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, habrul ummah, pintanya umat, wi'aul ilm, mangku ilmu yang didoakan dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, menyatakan umiran nas, manusia diperintah untuk menjadikan akhir urusan mereka adalah di Baitillahil Haram. Jangan dari Mina langsung pulang, tetapi kembali lagi ke Ka'bah untuk tawaf dan kemudian pulang. Baik. Maka tawaf inilah yang dikatakan tawaf wada. Tawaf wada. Hadisnya ringkas, walaupun ucapan Abdullah bin Abbas, tetapi lahu hukmul marfu', memiliki hukum marfu', karena disebutkan dengan kalimat umiran nas, manusia diperintah. Tentunya diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illa annahu khaffafa 'anil mar'atil haid, hanya saja diringankan bagi mereka wanita yang haid untuk tidak tawaf wada. Tidak mengapa bagi yang haid. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, lihadal baitis syarif ta'dhimun wa takrimun, untuk baitillahil haram al-syarif yang mulia ada penghormatan. Fahuwa rumzun li'ibadatillahi wal khudu'i wal khusyu'. Karena baitillah merupakan rumus. Apa itu rumus? Hah? Ya rumus. Apa itu? Pengurangan. Apa ini? Sama dengan. Ada rumz. Rumz? Rumz. Ya. Barakallahu fikum. Berarti apa terjemahannya? Tanda atau alamat atau yang rumus ya, paling bagus memang rumus ya. Rumus peribadatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, kehusyuan kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakana lahu fis sudur mahabah, karena baitillah merupakan tanda, merupakan lambang. Alhamdulillah ketemu kalimatnya. Apa terjemahan yang pas? Lambang. Ini lambang sama. Ini sama, ini sama. Ini lambang pengurangan. Karena yang namanya baitillah adalah lambang peribadatan kepada Allah, lambang ketundukan, kehusyuan di hadapan Allah. Fakana lahu fi suduri mahabah, maka padanya di dalam dada-dada kaum muslimin ada penghormatan, mahabah, kewibawaan. Wa fil qulubi ijlal, dan dalam hati-hati manusia ada pengagungan. Wa ta'alluq, ada keterkaitan. Wa mawaddah, ada kecintaan. Seperti masjid secara umum. Di antara 7 golongan yang yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh, man rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hatinya mu'allaq bil masjid, berkait. Karena ke masjid itu apalagi kalau bukan salat, ibadah, baca Quran, zikir, masya Allah. Sehingga orang yang saleh rindu dengan masjid. Nah, lebih tinggi dari seluruh masjid adalah Masjidil Haram, karena di sana ada ziyadah ala salah, ada tambahan lagi selain untuk salat, yaitu untuk umrah, tawaf, sa'i, ibadah, haji dan lain-lain. Berarti lebih dari masjid biasa. Jelas untuk salat karena itu masjid. Masjidil Haram. Tetapi di sana ada sesuatu yang tidak ada di tempat lain yang merupakan lambang peribadatan, yaitu Ka'bah, Baitillah. Maka mesti seorang mukmin hatinya akan bergantung, akan berkait dengan Baitillahil Haram. Ada penghormatan, ada pengagungan. Walidza syara'a lil qadim alaihi an yuhyahu bit tawaf. Walidza syara'a lil qadim alaihi, oleh karena itu disyariatkan bagi mereka yang datang ke sana, an yuhayyihi bit tawaf, hendaklah dia memberikan tahiyah dengan tawaf. Kalau ke masjid biasa kita datang, apa tahiyatnya? Nah, salat dua rakaat. Kalau bertemu sesama muslim, apa tahiyatnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tahiyah namanya. Fayuhayyih. Walidha syuri'a lilqadim alaihi an yuhayyihi bittawafi bihi qabla kulli ibadah. Oleh karena itu disyariatkan bagi yang datang ke sana untuk memberikan tahiyatnya dengan tawaf sebelum segala ibadah yang lain. Datang langsung tawaf. Setelah tawaf baru sholat dua rakaat. Sehingga kalau dikatakan tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu adalah tawaf, itu juga tidak tepat. Para ulama menyatakan tetap sholat dua rakaat itu tahiyatul masjid, walaupun Masjidil Haram. Hanya saja karena di sana ada sunnah tawaf, maka orang yang haji atau umrah ketika datang, pertama kali yang disuruh adalah tawaf. Setelah tawaf baru kemudian sholat dua rakaat di maqam Ibrahim alaihissalam. Lianna tawaf mizatuhu, karena tawaf itu adalah mizah, keistimewaan Masjidil Haram yang tidak ada di tempat lain. Di Masjid Nabawi tidak ada, di Masjidil Aqsa tidak ada, di seluruh masjid di dunia ini tidak ada. Hanya ada di Masjidil Haram di Makkah. Berarti apa itu? Mizah. Dari kata mizah atau tamayuz, berbeda sendiri atau keistimewaan. Waladha as-safar an yakuna akhir ahdihi bihi liyatafarraq litilka as-sa'ah ar-rahibah allati tataqatta' fiha al-qulub wa tadraf fiha ad-dumu' 'inda mufaraqati hadha al-bayt alladhi tahfu ilayhi al-af'idah wa tahinnu lil-qurbi min al-qulubi shawqan ila rihabihi al-muqaddasah wa mashaa'irihi al-mu'azzamah haythu tanazzalat wa hallat al-barakat wa habatat ar-rahamat wa sya'atat al-anwar. Oleh karena itu, ketika safar pun hendaklah jadikan akhir ahdihi bihi bihadal bait. Pertama datang tawaf, terakhir ketika mau pulang juga tawaf. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu lada safar, ketika safar an yakuna akhir ahdihi, hendaklah dia menjadikan akhir urusannya di Mekkah adalah tawaf. Liyatafarrag litilka sa'atir rahibah, agar dia mengkhususkan saat tersebut yang rahibah. Apa terjemahannya? Kalau terjemahkan menakutkan sepertinya enggak pas. Walaupun artinya rahab, ragaban wa rahaba. Ragab berharap, rahab takut. Tetapi di sini barakallahu fikum, takut yang bermakna sedih karena akan berpisah. Itu rahibah. waktu-waktu yang genting. Ya, kira-kira begitu. Allati tataqatta' fiha al-qulub, yang hati ini seakan-akan terpotong-potong. Karena sebentar lagi dia akan meninggalkan tempat yang paling suci, tempat yang mulia, tempat yang istimewa, tempat ibadah, yang di sana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu akan ditinggalkan. Fal qulub tataqatta' wa tadri fiha ad-dumu', berlinangan air mata. Inda mufaraqati hadzal bait, ketika akan berpisah, mufaraqah, meninggalkan hadzal bait. Alladzi tahfu ilaihi al-af'ida, yang hati-hati cenderung kepadanya. Wa tahinnul qulubu, yang hati-hati ini sayang, suka kepadanya. Untuk dekat dengan Ka'bah. Syauqan ila rihabihil muqaddasah, karena rindu untuk selalu diliputi oleh tempat yang suci atau dekat dengan tempat yang suci. Dan masyairnya yang mulia, masyairil haram. Haitsu tanazzalat wa halatil barakah, di mana di sanalah turun barakah. Wa habitatur rahmat, yang turun pada mereka rahmat-rahmat Allah. Wa sya'at al-anwar, yang bercahaya dari sana, cahaya-cahaya bersinar dari sana, seluruh cahaya bersinar terpusat dari sana. Baik, maka waktu tersebut jadikanlah akhir ahdihi bil bait. Wa hadha tawaf al akhir, berarti tawaf ini tawaf terakhir, tawaf wada'. Wa tilkal waqfah al-hazinah baina rukni wal bab fi haqqi kulli rahilin min maqami hadzal bait. Di tempat tersebut, di waktu yang menyedihkan tersebut, hendaklah dia berada di Ka'bah tawaf, dan berada di antara rukun dan pintu Ka'bah. Ruknul Ka'bah wa babul Ka'bah fi haqqi kulli rahil. Ini bagi setiap orang yang akan pergi. Rahil dari kata rihlah, isim fa'il, yang akan meninggalkan maqam hadzal bait, yang akan meninggalkan tempat yaitu al-bait. Sawaun kana hajjan au ghairihi, sama saja apakah dia haji ataupun selainnya. Berarti kelihatannya beliau cenderung haji ataupun umrah, ada tawaf wada. Illal mar'atul haid, ini nanti akan ada ikhtilaf dari para ulama. Kecuali wanita yang haid. Falikawniha talawwasal masjid bidukhuliha saqata 'anha at-tawaf bila fida, hanya atau dikarenakan khawatir qatar masjid tersebut kalau dimasuki oleh wanita yang haid, maka gugur bagi mereka tawaf. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, jadikan akhir ahdihi bil bait. Umiran nasu, manusia diperintah untuk menjadikan akhir urusannya adalah di Baitillahil Haram, yaitu tawaf. Fayuqalu madza? Apa istilah para ulama? Tawaf wada', tawaf perpisahan. Ma yuqad min al-hadis? Kalau gitu apa yang diambil dari hadis ini? Tentunya sesuai dengan judulnya, yaitu wujubu tawafil wada' fi haqqi kulli musafirin min Makkah. Wajibnya tawaf wada bagi orang yang musafir meninggalkan Makkah. Sawa'un akana aw sawa'an akana hajjan am ghairihi. Sama saja apakah dia haji ataupun selain haji. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa tawaful wada'i laisa min tamamil hajj. Tawaf wada ini bukan kaitannya dengan haji dan tidak berkait dengan manasik haji. Kalaupun seorang meninggalkannya, maka bukan hajinya yang kurang atau rusak, karena bukan kaitannya dengan manasik haji. Walakin kullu man kharaja min Makkah alaihi an yuwadda'. Tetapi bagi setiap orang yang keluar dari Makkah musafiran, maka hendaklah dia jadikan akhir urusannya adalah tawaf. Walihada man aqama bi Makkah la yuwaddi ala sahih fawujubuhu liyakunu akhir ahdil kharij bil bait. Oleh karena itu, siapa yang tinggal di Makkah tidak perlu untuk tawaf wada, karena dia tinggal di Makkah dan akan kembali. Tetapi siapa yang datang ke Makkah kemudian akan pulang, maka fi haqqihi wajaba tawaf al-wada. Fi haqqihi, fi haqqi man? Fi haqqil musafir alladhi jaa'a min kharij ilal bait aw ila Makkah thumma ya'ud aw thumma arada an ya'ud, kemudian dia ingin pulang, fami fi haqqihi yajib at-tawaf. Ada awalan. Kedua, anil haid laisa 'alaiha tawaf lil wada' wala dam bi tarkihi. Kedua, ini al-faidah kedua. Bahwa seorang yang haid tidak ada baginya kewajiban tawaf wada' dan tidak perlu bayar dam. Tidak perlu bayar dam. Thalithan, yang ketiga, anna tawaf al-wada akhir syu'unil musafir. Bahwa tawaf wada harus menjadi akhir urusan musafir tadi. Harus jadi akhir urusan. Lianna hadha makna al-wada, karena itulah makna perpisahan. Itulah makna perpisahan. Wa mithli syira'i ba'dil asya fi tariqihi ila safar. Adapun seperti membeli oleh-oleh misalnya beberapa perkara di jalannya ketika akan safar, aw intidari rifqah atau menunggu kawan-kawan, aw nahwi dzalika min at-ta'akhur al-yasir dan lain-lainnya dari penundaan sedikit, yasir ringan, penundaan yang ringan, maka itu la yadurru, tidak mengapa. Baik, setelah sekian urusan selesai, dari mulai datang sampai selesai, kemudian tawaf, tawaf wada, maka menuju kendaraan. Baik, apa yang boleh dilakukan oleh orang yang sudah tawaf wada? Diringkas oleh para ulama dengan istilah semua urusan yang berkait dengan safar. Boleh. Menunggu kawan-kawan di sini, mana si fulan, mana si alan, belum datang, yang ini masih begini, yang ini masih begitu. Wajar. Atau numpuki barang-barang, ngemas barang di tas, koper-kopernya sudah siap, si fulan masih beres-beres. Sudah tawaf wada? Sudah. Kok kamu masih di sini? Ya saya lagi ngepak barang. Yajuz? Naam. Karena berkaitan dengan safar. Atau belanja di toko-toko untuk oleh-oleh pulang. Oh, saya belum beli kurma. Saya belum beli anu, saya belum beli ini, saya belum beli itu. Kemudian ke masjid. Kemudian ke bus kembali. Labas. Tidak mengapa. Tetapi kalau kemudian dia masih pergi ke sana kemari, bahkan sampai bermalam kembali, maka tawaf wada tadi tidak sah. Harus tawaf wada kembali. Karena disebut wada harus jadikan akhiru ahdihi. Akhiru ahdihi bil bait, harus jadi terakhir. Kalau bisa ngepak barang dulu, selesai semua dibeli, oleh-oleh masukkan ke tas semua, beres, tinggal masuk ke bus. Sudah dikumpulkan oleh tukangnya, kamu berangkat tawaf, pulang naik bus jalan. Itu semestinya. Tetapi kata beliau di sini, adapun ta'akhurul yasir la yadurru. Ta'akhur al-yasir la yadurru. Apa yang dicontohkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam? Ta'akhur, penundaan sedikit, tidak mengapa. Seperti contohnya syira'u ba'dil asya, membeli sesuatu. Ada yang lupa beli tali, tasnya belum diikat. Ada yang lupa belum beli anu untuk perjalanan, beli minuman, beli makanan untuk bekal di perjalanan ila akhirih. Fi tariqihi ila safar aw intidar ar-rifqah, atau saling tunggu menunggu biasanya. Aw nahwa dzalik, atau yang sejenisnya. Apa ringkasnya? Semua yang berkait dengan keberangkatan. Kalau urusan lain yang tidak berkait dengan keberangkatan, berarti engkau masih ada urusan lain, tidak menjadikan tawaf sebagai akhiru ahdihi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.